Apakah hukum bersanggul? Dibolehkan bersanggul yang rambut panjang atau sebaliknya? Boleh bersanggul. Orang perempuan sunat rambut panjang. Sapa kat mana? Sapa kat punggung. Faham? Ha, tapi kalau atas pada tu, boleh. Nah, harus sampai kat bahu. Angkat pada bahu, makruh. Tapi pendek macam lelaki, haram. Jangan sapa jadi macam lelaki. Setengah-setengah budak puan tadi siang kita tengok. Dia buat rambut macam lelaki. Kita ingat askor. Askor kan dia anak dara. Dah tu rambut macam askor. Puang. Nah, rambut macam orang jatang. Main sepak takraw pula tu. La ilaha illallah. Ha? Last man, pengadil, lelaki. Hak main sepak takraw, puang. Sebih kuda. Faham tak? Ha. Molek-molek ada kekeng soyuk abis. Jadi kalau kau perempuan pakai sanggul tidak haram. Yang haramnya sengaja menunjukkan sanggul dengan dikeluarkan daripada tudung. Atau sengaja ditinggikan akan sanggul, ditutup dengan tudung supaya laki-laki tertarik. Maka tu ulama fatwa haram. Kalau bersanggul, tidak haram. Ha. Sanggul dia kerana rambut dia panjang. Nah, ha, rambut panjang diikat jadi sanggul. Jadi dia pun tudung molek. Oh, tudung-tudung nampak juga sanggup. Tak apa. Kerana itu, illa ma zahara minha. Perkara yang kita tak boleh nak sembunyi. Nak, sana rambut dia panjang, dia sanggup. Dia pakai tudung, nampak kat bekas. Sama hukum macam pala orang puan. Kan bulat. Pala orang puan ni aurat. Lepas tu dia pakai tudung, nampak tak betul bulat ni? Nampak tak ni betul bulat? Nampak, dimaaf pada syarak. Tapi kalau dada dia, buah dada dia, dia buat ketak biar nampak betul bulat buah dada, haram. Walaupun bini tu imam. Tak boleh. Kerana dia boleh pakai tudung. Dia boleh pakai baju longgar. Tapi pala payah. Tak kan nak pakai periuk buat tak pala. Tak? Haa.